Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, qala syekh al-imam Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala pada bait 47, bait yang ke-47, qala wal wazi'u at-tab'i 'anil 'isyani kalwazi'i syar'i bila nukrani walwazi' at-tab'i 'anil 'isyani. Alwazi' maksudnya adalah dorongan tabiat untuk meninggalkan sesuatu, dorongan yang timbul dari tabiat manusia untuk meninggalkan sesuatu. Itu dimaksud dengan al-wazi' at-tab'i. Anil isyani, dari suatu kemaksiatan. Jadi tabiat manusia asalnya dia meninggalkan, menjauhi sesuatu yang berupa maksiat, tapi tidak seluruh maksiat itu tabiat manusia menjauhinya, tapi ada di antara bentuk-bentuk maksiat yang mana asal tabiat ini tidak senang dan tidak condong padanya. Sengaja Allah Azza wa Jalla berikan pada setiap jiwa manusia ada tabiat-tabiat yang kuat untuk meninggalkan sesuatu yang tidak dia sukai dari kemaksiatan atau beberapa jenis kemaksiatan. Kalwazi'i syar'i, seperti, yakni sebagaimana dorongan syariat untuk meninggalkan kemaksiatan itu bila nukroni, tanpa ada perbedaan, tanpa ada pengingkaran. Kita baca syarah penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah supaya kita lebih memahami maksud dari kaidah yang beliau maksudkan di sini. Qala rahimahullahu ta'ala, al-wazi'u 'an asy-syai'i huwa al-mujibu li tarkihi. Al-wazi' 'an asy-syai'. Ini maksud dengan al-wazi' 'an asy-syai' adalah al-mujib li tarkihi, adalah dorongan yang mengharuskan dia untuk meninggalkannya, yakni tabiat yang tidak condong kepadanya dan tabiat yang mendorong dia untuk meninggalkannya. Wa ma'na hadha, ma'na dari kaidah ini adalah annallaha harrama 'ala 'ibadihi al-muharramat syianatan lahum. Maksud dari kaidah yang beliau sebutkan di sini bahwa Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas hamba-hambanya al-muharramat, perkara-perkara yang haram. Allah haramkan kepada mereka, di antara hikmahnya adalah syianatan lahum, untuk menjaga keselamatan mereka. Nah, yang namanya perkara yang haram itu merupakan mafsadah yang bisa merugikan manusia, baik di dunia maupun di akhirah. Setidaknya di dunia pasti terdapat mafsadah, sehingga Allah Azza wa Jalla haramkan perkara tersebut. Sehingga Allah mengharamkan kepada hamba-hambanya perkara yang haram. Wa nasaba lahum ala tarkiha wazi'atun tabi'iyyah. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla tetapkan pada jiwa hamba-hambanya ini, pada setiap manusia, suatu wazi', suatu dorongan tabiat untuk meninggalkan. Menetapkan tabiat untuk meninggalkan sesuatu yang kotor, yang tidak disukai secara tabiat. Allah tetapkan itu pada mereka. Demikian pula Allah tetapkan wazi'atun syar'iyyatun, Allah tetapkan dorongan-dorongan secara syariat untuk meninggalkan perkara yang haram tersebut. فَالَّذِي تَمِيلُ إِلَيْهِ النُّفُوسُ وَتَشْتَهِيهِ. Maka keharaman, perkara yang haram, الَّذِي تَمِيلُ إِلَيْهِ النُّفُوسُ, yang mana jiwa ini condong kepadanya, وَتَشْتَهِيهِ, dan disukai oleh jiwa ini, tetapi itu perkara yang haram. Jadi perkara yang haram ada yang disukai dan diminati oleh tabiat manusia, ada juga jenis perkara yang haram yang dibenci. Maka jenis perkara yang haram yang dibenci oleh tabiat manusia ini disebut dengan wazi'at tabi'i. Secara tabiat manusia sudah lari darinya. Sengaja Allah berikan ini kepada kita. Kemudian jenis keharaman yang kedua adalah keharaman yang disukai oleh tabiat manusia. Maka di sini Allah Azza wa Jal berikan pada keharaman yang jenis seperti ini hukuman-hukuman tertentu. Uqubah, ancaman akan mendapat azab nanti di yaumul akhir, atau ancaman bagi orang yang melakukannya di dunia bisa dikenakan hukuman had. Hukuman had seperti mencuri, perbuatan az-zina, dan sebagainya, yang mana jiwa ini condong kepada perbuatan tersebut. Manusia condong kepada harta, sehingga dia melakukan perbuatan as-sariqah, mengambil harta orang lain. Atau condong kepada hawa nafsu, sehingga dia berbuat perbuatan yang diharamkan, yaitu az-zina. Maka jenis keharaman yang manusia condong padanya, Allah berikan wazi' as-syari', dorongan secara syariat supaya dijauhi. Apa itu dorongan secara syariat supaya dijauhi? Ya, ini diberikan ancaman-ancaman supaya manusia tidak melakukannya. Ini namanya wazi' asy-syar'i. Adapun wazi' at-tab'i, yaitu keharaman-keharaman yang dari diri manusia saja sudah tidak mau melakukannya, seperti minum air kencing, minum kotoran manusia, kotoran hewan. Apa hukumnya? Haram hukumnya. Apa ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang menjelaskan secara khusus, terperinci, bahwa hukum minum air kencing hukumnya haram, atau makan kotoran hukumnya haram, makan sesuatu yang najis hukumnya haram. Tidak ada dalilnya secara khusus seperti ini. Tetapi Allah Azza wa Jalla berikan pada seluruh manusia tabiat dorongan untuk meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Itu disebut wazi' at-tabi'i. Qala falladhi tamilu ilayhi an-nufus, maka keharaman yang mana jiwa ini condong kepadanya, wa tashtahih, dan disukai oleh jiwa ini, ja'ala lahu 'uqubatun munasibatun litilkal jinayah. Allah Azza wa Jal sengaja berikan, Allah tetapkan untuk perbuatan tersebut konsekuensi 'uqubah, hukuman, konsekuensi hukuman yang munasib, yang sesuai dengan kadar al-jinayah, kadar pelanggarannya, sesuai kadar pelanggarannya. Khiffatan wa thaqlan, baik berat atau ringannya, wa mahallan, dan tempatnya, dan seterusnya. Qala wa ammal muharramatu allati tanfiru minhan nufus. Adapun jenis keharaman yang kedua adalah keharaman yang allati tanfir minhan nufus, yang secara tabiat jiwa itu sudah lari, menjauh darinya. Maka falam yurattib 'alaiha haddan, maka Allah tidak jelaskan dalam syariat ini, Allah tidak jelaskan dan Allah tidak tetapkan padanya haddan, hukuman tertentu. Iktifaan biwazi'it tabi'i, kenapa Allah tidak tetapkan padanya hukuman-hukuman? Barang siapa yang minum air kencing misalnya, barang siapa makan ini, makan kotoran, atau barang siapa yang melakukan perbuatan yang mana jiwa itu sudah tidak suka dengannya, maka dia mendapat hukuman ini dan ini. Tidak, Allah tidak jelaskan yang seperti itu. Tetapi Allah jelaskan yang mana jiwa ini condong kepadanya. sebagai hukumannya supaya mereka menjauh. Tetapi apabila jiwa itu sudah dari asalnya sudah menjauh dari sesuatu yang haram, maka Allah sengaja tidak tetapkan padanya hukuman, Allah tidak jelaskan hukuman tertentu. Tetapi Allah cukupkan dengan memberikan tabiat tersebut kepada jiwa ini. Iktifaan biwazi'i at-tab'i wa nufratihi anhu. Karena sudah cukup dengan adanya wazi'i at-tab'i tadi, wa nufratihi anhu, dan larinya jiwa darinya, larinya setiap manusia dari perbuatan tersebut. Contohnya wadzalika ka'aklin najasat, seperti makan benda-benda najis. Wasumum, makan racun. Wasyurbiha, atau minumnya. Apakah ini perbuatan yang haram? Makan najis, minum racun. Jawabannya tentu, perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram, sesuatu yang najis, disentuh aja tidak boleh. Apalagi dimakan. Racun merugikan diri kita sendiri. Apa dalilnya menunjukkan bahwa perkara najis dan subum tidak boleh dimakan secara terperinci? Secara terperinci tidak ada, tapi masuk dalam dalil-dalil yang umum. Dan juga Allah Azza wa Jal menjadikan keharamannya itu secara tabiat. Secara tabiat manusia tidak suka dengan hal-hal yang seperti itu. فَإِنَّهُ لَمْ يُرَتِّفْ عَلَيْهَا عُقُوبَةً. Allah Azza wa Jal tidak tetapkan bagi orang yang melakukannya, melakukan makan najis atau minum racun, Allah Azza wa Jal tidak menetapkan hukuman atas mereka. Kenapa? Iktifaan binufratin nufusi anha. Dikarenakan sudah cukup dengan Allah berikan tabiat kepada mereka untuk meninggalkan sesuatu yang kotor seperti itu, atau yang bisa merugikan mereka, sehingga tidak ada hukuman had cambuk bagi orang yang minum air kencing misalnya. Padahal ada hukuman cambuk bagi orang yang minum khamr. Tapi orang yang minum air kencing atau minum darah, minum kotoran, atau minum racun, minum benda najis, tidak ada hukuman dalam Islam. Padahal itu lebih kotor tentunya daripada khamr. Lebih kotor dan lebih tidak disukai oleh jiwa ini. Lebih kotor daripada khamr itu sendiri. Tapi sengaja Allah Azza wa Jal tidak menyebutkannya dikarenakan mencukupkan dengan tabiat yang ada pada manusia. Sehingga jarang didapati orang minum air kencingnya, atau orang makan benda najis. Jarang didapati. Jika didapati, maka dia juga hakikatnya pantas mendapat hukuman. Tetapi hukumannya tidak harus seperti minum khamr. Maksudnya pemerintah, penguasa, menghukumnya supaya tidak mengulanginya kembali. Bal yu'azzaru 'alaiha kasairil ma'asi. Bahkan jika ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, kemaksiatan yang dijauhi oleh jiwa, jika ada yang melakukannya, maka dia berhak untuk mendapat hukuman juga atas perbuatannya tersebut, kasairil ma'asi, sebagaimana maksiat-maksiat yang lain, allati lam yurattab 'alaiha 'uqubah, sebagaimana maksiat lain yang tidak disebutkan padanya hukuman tetap, hukuman tetap. Inilah yang dimaksud dari kaidah yang beliau sebutkan, wal wazi'u at-tab'i 'anil 'isyani kal wazi'i syar'i bila nukrani. Maksudnya bahwa Allah Azza wa Jal memberikan tabiat kepada manusia untuk meninggalkan sesuatu yang haram, sebagaimana Allah Azza wa Jal membuat dalam syariat ini dorongan-dorongan kepada hambanya untuk meninggalkan yang haram. Sehingga lengkap dari sisi tabiat manusia menjauh dari yang haram, demikian juga dari sisi syariat Allah Azza wa Jalla tetapkan hukuman-hukuman supaya manusia itu betul-betul menjauh dari perbuatan yang haram tersebut. Kemudian bait yang berikutnya Qala walhamdulillah ala at-tamami fil bad'i wal khitami wad dawami thumma as-salatu ma'a salamin syai'in ala an-nabiyyi wa sahbihi wat tabi'i walhamdulillah. Kemudian beliau menutup kitab ini dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala at-tamami yang telah membantu atas selesainya risalah bait yang beliau tulis di sini. Fil bad'i, segala puji baginya fil bad'i, di permulaan, wal khitam, dan di penutupannya, wad dawam, dan di setiap saat, thumma salat, kemudian beliau mengakhiri kitab beliau dengan as-salah ala nabi, thumma salatu ma'salamin syai'in, kemudian salawat, serta salam, semoga tercurah ala nabi, kepada nabi, dan para sahabat, wat tabi' dan para pengikutnya. Qala syekh rahimahullah ta'ala, hamdullahi fi mabda'il umur, wa khitamiha, pujian hanya kepada Allah di awal mula kitab ini dikarang dan di penutupannya. Wastidamatu dzalikal hamdu min asbabiz ziyadati li fadlillahi wa karamih, terus menerus memuji Allah merupakan sebab ziyadah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Baik nikmat ad-din maupun nikmat ad-dunya itu merupakan sebab ziyadah, sebab bertambahnya nikmat tersebut. Li fadlillahi wa karamih, karena keutamaan Allah dan kemuliaannya. Wa hamdullahi 'alal umuri yujibu barakataha wa zakaaha wa namaaha. Dan memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas seluruh perkara itu mendatangkan barakahnya, wa zakaaha kesucian, wa namaaha dan bertambahnya nikmat tersebut, wa hifdhuha minal afad, dan menjaga segala bentuk gangguan yang bisa mengganggu nikmat ini, wa yujibu kamalal intifa'i biha, demikian pula mendatangkan kamal al-intifa', manfaat yang sempurna dari nikmat tersebut. Qala wa ana as'alullaha bimannihi wa karamihi alladhi tatalasha wa tatmahil fi jambihi dhunub. Dan aku mohon kepada Allah dengan karunia dan kemuliaannya yang tidak pernah habis, fi jambihi dhunub, untuk menghapuskan dosa-dosa, an yaj'ala, semoga Allah azza wa jalla an yaj'ala min hadhihi ar-risalah, menjadikan dalam risalah yang beliau karang ini, jami'a ma asyarna ilaihi min hadhihi al-fawaid, menjadikan risalah yang kami isyaratkan di sini, kami maksudkan di sini, terdapat beberapa faedah. Wallahu al-muwaffiq lis-shawab, dan hanya kepada Allah lah yang beri taufik kepada yang benar. Yani sama'ana dengan wallahu a'lam bis-shawab, yani ilmu kebenaran itu hanya milik Allah azza wa jalla, sedangkan manusia sebisa mungkin dia menyampaikan kebenaran tersebut, sehingga di banyak dari para ulama yang mengakhiri kitab karya-karya mereka dengan mengatakan wallahu a'lam bis-shawab, dan Allah yang lebih mengetahui yang benar dari apa yang disampaikan, dari apa yang beliau tulis. Tidak bisa kita mengklaim semua yang kita sampaikan, baik dalam majelis ilmu atau dalam tulisan yang kita tulis, itu semua perkara yang benar. Tidak bisa. Manusia terkadang terjatuh dalam beberapa kesalahan, baik dia sadar maupun tidak dia sadari. Tapi ketika dia mengucapkan wallahu a'lam bishawab, maka dia telah mengembalikan ilmu kebenaran tersebut hanya kepada Allah Azza wa Jal. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jal untuk menjadikan apa yang kita pelajari dari ilmu ini menjadi bermanfaat, dan menjadikan kita bisa mengamalkannya sebagaimana kita mohon kepada Allah, menjadikan amalan kita yang kita lakukan selama ini ikhlas mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan perkara yang sangat agung, ibadah yang sangat agung yang sering kita lakukan di hari-hari kita itu talabul ilm. Maka sepantasnya seorang jangan sampai lupa dengan menghadirkan niat muhtasib, menghadirkan niat dalam amalan-amalan yang seperti ini. Bahkan hendaknya dia merasa yastalidh, merasa nikmat dengan amalan-amalan yang seperti ini. Karena ini untuk Allah. kembalinya kepada dia. Salat, qiraatul Quran, ta'awun, tadris, tolong-tolong dalam membantu saudaranya dalam mengajar, ta'awun dalam sesama kita. Ini merupakan amalan yang jika seorang mengikhlaskan niatnya kepada Allah, pahalanya insyaAllah dia akan raih nanti di yaumul akhir. Amalan ini untuk Allah dan kembalinya juga untuk dia. Maka dia berada di jalan Allah Azza wa Jal dalam seluruh amalan-amalan yang seperti ini. Terlebih amalan yang menjadi kebiasaan dia. Jangan lupa hadirkan an-niyah, hadirkan keikhlasan dalam mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dari orang yang dia tidak memiliki ikhlas, keikhlasan dalam beramal. Tidak memiliki rasa berharap pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Tidak menghadirkan niat dalam amalannya. Maka di saat dia melakukan amalan-amalan yang seperti ini, ta'awun, atau majlis ilmu, dan yang semisalnya, jika didapati beberapa gangguan, maka tentu itu akan menyempitkan hati dia, membuat hatinya sempit, resah, tidak enak. Kenapa? Karena tidak adanya ikhlas dalam amalan dia. Berbeda dari orang yang ikhlas dalam beramal, tentu dia merasa nikmat dengan gangguan-gangguan tersebut. Bahkan dia mendapat pahala jika dia berharap ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga betul musyahad disaksikan oleh kita semua. Seorang yang sedikit rasa ikhlasnya, rasa ihtisabnya mengharap pahala di sisi Allah, maka kesabarannya juga sedikit. Kesabarannya juga sedikit. Tapi jika seorang itu ikhlas dalam perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla, ikhlas dalam beramal, maka tentu kesabarannya lebih besar. Kesabarannya lebih besar. Kemudian beliau mengakhiri dengan tulisannya, tamat biqalamil faqiri ila rabbih. Tamat kitab ini dengan tulisan seorang yang fakir kepada Rabbnya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Si'di. Ghafarallahu lahu jami'ad dunub. Semoga Allah mengampunkan untuknya seluruh dosa-dosanya. 18 Dhul Qa'dah sanata 1331 1331 Hijriah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Naktafi ila hadha. Dengan ini kita telah menyempurnakan kitab Al-Qa'id Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kemudian insyaAllah kita akan melanjutkan pada kitab yang berikutnya. Nanti insyaAllah akan diumumkan kitab apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Ila huna sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.